hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala, bersyukur dengan terus mendekatkan diri kepada Allah, dengan terus melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itulah hakikatnya seorang hamba bersyukur kepada Allah, menjalankan amalan-amalan salihat, menjalankan amalan-amalan ketaatan. Sehingga yang namanya bersyukur tidak sekedar diucapkan dengan lisan, tapi harus dibarengi dengan amalan-amalan salihat, amalan-amalan kebaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam, masih dalam penjelasan hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, yang menjelaskan wajibnya bagi kita untuk mengenal kejelekan lawan dari kebaikan tersebut. Tatkala seorang mempelajari sunnah, maka dia pun harus tahu lawan dari sunnah, yaitu bid'ah. Tatkala seorang mempelajari tauhid, dia pun harus tahu lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa selamat dari kejelekan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang penyair di dalam syairnya, menyatakan araftu syarra la li syarri lakin li taqih wa man la ya'rifi syarra minal khairi yaqafi. Seorang penyair menyebutkan, saya mengetahui suatu kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tersebut, akan tetapi litaqih, tujuannya adalah untuk menjaga diri supaya tidak terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Dan barang siapa yang dia tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, yaqa'u fih, maka dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Seorang tidak kenal apa itu syirik, maka sangat rawan orang tersebut akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Tatkala datang seorang yang membawa syubhat, yang mengatakan perbuatan syirik itu adalah sebagai bentuk menghormati para wali atau orang-orang saleh, sehingga harus datang ke kuburan tabaruk mencari barakah. Dia menganggap ini sebagai bentuk penghormatan kepada orang saleh. Inilah bahayanya orang yang dia tidak tahu kejelekan. Dia akan terjatuh ke dalam perbuatan yang sangat berbahaya dalam keadaan dia tidak sadar. Kita lanjutkan membaca penjelasan dari Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah, sehingga kata beliau, fala budda min hadzal amri, maka harus orang tersebut mengetahui perkara yang seperti ini, itu lawan dari kebaikan, mengetahui kejelekan. Kata beliau, hadza Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wa huwa sahabiyyun jalil. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, sahibus sir Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga beberapa rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah asmaul munafiqin, nama-nama orang munafik. Dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Atau beliau, kana yas'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam an syarr wa lam yanhahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Bertanya, hal ba'dal khairi minasyar, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan nanti akan muncul kejelekan? Na'am fihi dakhanun, iya, akan muncul kejelekan dan kebaikan akan tercampuri, ya. Bahkan akan muncul di sana du'atun ila abwabi jahannam, da'i-da'i yang mengajak manusia ke pintu-pintu jahannam, kata Nabi SAW. Hudzaifah bertanya kepada Nabi SAW tentang kejelekan, dan Nabi SAW tidak melarangnya. Walam yakulahu ijtanib hadha. Nabi tidak mengatakan kepada Hudzaifah, jauhi yang seperti ini, jauhi pertanyaan seperti ini. Tidak mengatakan demikian. Wala tas'aluan. Nabi tidak melarang Hudzaifah, tidak mengatakan, kamu jangan bertanya kejelekan, cukup bagimu kebaikan-kebaikan saja. Nabi tidak mengatakan demikian. Bal aqarrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayyana lahu amma sa'alahu minal fitan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensetujui pertanyaannya Hudzaifah bin Yaman dan menjelaskan kepada Hudzaifah bin Yaman apa yang ditanyakan oleh beliau, minal fitan, dari berbagai macam fitnah-fitnah yang akan muncul, ya. Disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Hudzaifah menanyakan tentang syar, tentang fitnah-fitnah yang akan muncul setelahnya. Bayyana lahu sallallahu alaihi wasallam al-fitana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Hudzaifah perkara-perkara fitan. Wa anna dunya daulun, bahwasanya namanya dunia itu terus berputar. Inilah dunia. Sehingga kata beliau, taratan ya'ti khairan atau khairun, wa taratan ya'ti syarun, terkadang datang kebaikan, datang lagi tahun berikutnya suatu kejelekan. Inilah keadaan dunia. Keadaan dunia seperti itu, terus berganti. Sehingga Hudzaifah bertanya, apakah setelah kebaikan muncul lagi kejelekannya Rasulullah? Nabi menjawab, naam. Ya, di sana akan ada da'i-da'i yang menyeru ke pintu jahanam. Setelah itu di sana akan ada muncul fitnah yang sangat samar. Kata Nabi SAW demikian. Akan muncul berbagai macam fitnah yang sangat-sangatlah samar, sehingga tidak ada yang bisa membedakan kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yang diberi taufik oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa yata'aqabu hadza wa hadza 'ala an-nasi lil ibtila'i wal imtihan. Maka terus akan bergantian model yang seperti ini, model yang seperti itu. Muncul fitnah yang bentuknya itu beda lagi. Ya. Tujuannya apa? Tatkala munculnya fitnah yang terus bergantian, mungkin bulan ini muncul fitnah seperti ini. Setelah fitnah itu dijelaskan dan manusia faham, muncul fitnah yang lebih samar lagi. Tujuannya adalah untuk ibtila wal imtihan, untuk ujian. Untuk ujian siapakah orang-orang yang benar-benar jujur di dalam beragama. Diuji Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya fitnah. Siapakah orang-orang yang benar-benar dia mengikuti petunjuk Nabi, ikhlas di dalam beragama. Dengan adanya al-fitan, ujian-ujian, maka akan nampak siapa orang yang tidak jujur, siapa orang yang tidak ikhlas di dalam beragama. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, fala budda an yakunal muslimuna ala isti'dadin. Ini yang harus kita perhatikan. Kata beliau, fala budda an yakunal muslimuna ala isti'dadin. Hendaklah seorang muslim dia persiapan. Ya, ini seorang muslim diperintah dia untuk siap-siap, isti'dad, mengambil persiapan, li muqawamati syar, untuk melawan kejelekan. Karena yang namanya melawan kejelekan, barakallahu fikum, itu harus didasari dengan ilmu. Orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak bisa mereka melawan kejelekan. Mau melawan bagaimana, wong dia tidak tahu kalau itu sesuatu yang jelek. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita siapkan. Ya, ini yang harus kita siapkan demikian. Kita harus siap-siap untuk menghadapi asar kejelekan. Siap-siapnya dengan apa? Siap-siapnya adalah dengan ilmu. Sehingga barakallahu fikum yang namanya talabul ilmi. Ya, talabul ilmi ini perkara yang harus ada pada setiap muslim. Yang senantiasa dilakukan oleh setiap muslim, ini talabul ilmi. Bahkan ini merupakan ciri khas orang ahlu sunnah, ciri khas orang salafi. Al-qiyamu bidini bitalabatil ilmi. Mereka menghidupkan agama dengan mencari ilmu. Inilah ciri seorang ahlu sunnah, ciri seorang salafi. Barakallahu fikum. Untuk menghadapi asyar, untuk menghadapi kejelekan. Sehingga barakallahu fikum, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita tentang orang yang dia meninggalkan ilmu. Orang yang meninggalkan ilmu, ini biasanya jalan pertama. Berikutnya orang tersebut dia akan meninggalkan amal. Mungkin yang pertama kali ditinggalkan oleh orang tersebut majelis ilmu. Majelis ilmu ditinggalkan, sering ditinggalkan, ditinggalkan. Nanti berikutnya akan disusul meninggalkan amalan. Barakallahu fikum. Memang pertama kali orang tersebut dijauhkan dari majelis ilmu. Nanti lama-lama dijauhkan dari sisi amalan. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, li'alla yaruja syarru alaihim. Kita harus persiapan dengan ilmu untuk menghadang atau melawan kejelekan, supaya kejelekan itu barakallahu fikum tidak tersebar di antara mereka. Naam. Kenapa demikian? Kata beliau, li'anna syarra lahu du'a. Karena yang namanya pembawa kejelekan atau kejelekan itu sendiri pun di sana ada dai-dainya. Jadi orang yang menyebarkan kejelekan banyak, ya. Jangan dianggap oh ini kalau kejelekan enggak ada dai-nya. Kata beliau, justru di sana banyak sekali dai-dai yang mengajak kepada kejelekan, ya. Jadi kejelekan itu memiliki dai, penyeru. Harisuna ala rawajihi, dan mereka sangat-sangatlah bersemangat untuk melariskan kejelekan tersebut, ya. untuk melariskan kejelekan tersebut. Inilah ahlus syar. Dia memiliki da'i-da'i dan mereka sangat bersemangat untuk menyebarkan kejelekan-kejelekan tersebut. Sehingga kata beliau, wa yuzayyinuna habiz zuhru fil qaul, sehingga da'i-da'i yang mengajak kepada kejelekan, mereka berusaha menghiasi kejelekan tersebut dengan ucapan-ucapan yang menarik. Ini diantara senjatanya ahlus syar. Diantara untuk menipu manusia, mereka menggunakan zukhruful qaul, ucapan-ucapan yang menipu, ucapan-ucapan yang menarik. Ya. Sehingga tatkala manusia melihat, dia akan tertipu. Masa orang seperti ini dikatakan sesat? Penjelasannya sangat bagus, sangat menarik. Masa dikatakan sesat? Inilah senjatanya syaitan, senjatanya iblis laknatul alaih. Barakallahu fikum. Maka kita harus hati-hati menghadapi da'i-da'i yang mengajak manusia kepada kesesatan. Jangan tertipu dengan ucapan-ucapan mereka. Jangan karena di dalam penampilan pembicaraannya itu sangat menarik, kemudian barakallahu fikum dia ikuti, dianggapnya ini benar. Inilah senjatanya mereka. Tatkala menyebarkan kejelekan, mereka memperindah kejelekan tersebut dengan ucapan-ucapan yang indah. Barakallahu fikum. Bahkan terkadang kata beliau, ahlus syar di dalam menyebarkan kejelekannya, wabil ibaratir rinanah, mereka di dalam menyebarkan kejelekan, tadi pertama dengan ucapan-ucapan yang menipu, yang berikutnya adalah dengan ibarah-ibarah atau kata-kata yang menyedihkan, sehingga orang yang mendengarnya itu menangis, orang yang mendengarnya itu menjadi iba, kasihan, sehingga lama-lama ditolong. Datang seorang datang ke rumah, mengetuk pintu, kemudian mengajak sholat sambil nangis, ya, seperti yang dilakukan jamaatut tabligh. Ya, orang yang nggak tahu akan tertipu, akhirnya terbawa ke dalam pemahaman jamaatut tabligh. Inilah senjatanya mereka di dalam menipu manusia. Dia mendatangkan istilah-istilah yang bikin orang itu sedih. Barakallahu fikum. Wa yusamunaha bi asma'in mugharrayatin. Mereka namakan kalimat tersebut kalimat-kalimat untuk mengikat manusia. Barakallahu fikum. Walau lam ta'rifu hadhihi syubhah. Ya, kalau seandainya mereka tidak mengetahui kalau yang seperti itu syubhat. Tapi kalau yang tahu, oh ini syubhat. Mau nangis mau seperti apa? Tinggalkan. Intinya di sini barakallahu fikum, hati-hati terhadap da'i-da'i yang menyeru ke dalam kebatilan. Hadihi kata beliau, hadihi da'watu dhalah. Inilah dakwah yang mengajak kepada kesesatan. La'ausaka an yaruja hadha alaikum. Dan mereka barakallahu fikum terus berusaha untuk menyebarkan kejelekan kepada kalian. Mereka tidak pernah berhenti lailan wa nahara. Malam hari maupun siang hari, terus mereka akan menyebarkan kejelekan-kejelekan. Kapan ada kesempatan digunakan untuk menyebarkan kejelekan-kejelekan. Kenapa? Mereka memiliki harisun, mereka memiliki kesemangatan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Sehingga janganlah tertipu. Inilah da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, hadza Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu fi hadzal haditsis sahih, di dalam hadis yang sahih ini, wa aqarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersetujui pertanyaannya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Wa lam yakul lahu Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada Hudzaifah, limadza tas'alu 'ani syarr? Tidak pernah demikian. Tatkala ditanya tentang kejelekan-kejelekan yang akan muncul, Nabi justru setuju. Nabi tidak mengatakan, kenapa engkau tanya kejelekan? Kenapa engkau tidak bertanya keutamaan ini, keutamaan ibadah itu. Ya. Nabi tidak bertanya demikian, tapi bal aqarrahu, Nabi menyetujui. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, wal fal insanu ala khatarin. Pada hakikatnya manusia itu di atas jalan yang sangat berbahaya. Dihadapkan berbagai macam alfitan wal ibtila. Inilah manusia. Dihadapkan jalan yang sangat berbahaya, dihadapkan berbagai macam fitnah. Sehingga kata beliau, la yuzaki nafsahu. Maka janganlah seorang itu mentazkiyah, merekomendasi dirinya, menganggap orang yang baik, menganggap orang yang akan selamat dari fitnah. Ya. Jangan seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, dia tidak takut untuk duduk bareng dengan ahlul fitan. Dia tidak takut untuk duduk bareng dengan orang-orang yang memiliki syubhat. Janganlah kalian merekomendasi dirinya menjadi orang yang selamat, kata beliau. Ya. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang yuzaki nafsahu, merekomendasi dirinya orang yang akan selamat, sehingga bergaul dengan ahlul fitan pun merasa aman. Wah, kalau saya orangnya kokoh, kalau saya orangnya kuat. Ya. Ini ciri-ciri orang yang yuzaki nafsahu, merekomendasi dirinya. Jangan menjadi orang yang seperti ini. Tatkala syariat memerintahkan kita untuk menjauhi orang-orang yang jelek, menjauhi kejelekan, dan menjauhi ahlu syar, orang-orang yang jelek, jangan terus kita merasa hebat, ya, merekomendasi dirinya, menganggap lebih aman, menganggap seakan-akan akidahnya, manhajnya tidak bisa digoyang. Jangan seperti itu, barakallahu fik. Oleh karena itu, di antara usul ahlu sunnah wal jamaah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul rahimahu hafizahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya usul salafi, pondasi seorang salafi itu ada tiga, kata beliau. Ya, pondasi seorang salafi itu ada tiga. Yang pertama adalah tahqiqul ibadah, tahqiqul ibadati lillahi subhanahu wa taala. Ini pondasi yang pertama. Merealisasikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya orang tersebut memberikan peribadatan hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian pondasi yang kedua adalah as-sam'u wa ta'ah li waliyyi amril muslimin. Ini pondasi yang kedua, mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian yang pondasi yang ketiga adalah al-hadaru minal bida'i wa ahlihi. Orang tersebut meninggalkan perkara-perkara bid'ah dan juga meninggalkan pelaku-pelaku bid'ah. Inilah pondasi salafi. Tatkala salah satunya hilang, maka berarti orang tersebut telah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Orang tersebut meninggalkan kejelekan, meninggalkan kesyirikan, tapi ternyata dia tidak mau meninggalkan pelaku-pelakunya, tidak mau meninggalkan pelaku-pelaku bid'ah. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, tidak dibenarkan. Inilah usul salafi, pondasi seorang salafi. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Yang kedua, mendengar dan taat kepada penguasa. Dan yang ketiga adalah al-hadaru minal bid'ai wa ahlihi. Orang tersebut meninggalkan perkara bid'ah dan juga meninggalkan pelaku-pelaku bid'ah. Kenapa demikian? Karena pelaku bid'ah itu adalah kejahatan. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, la yuzaki nafsahu, janganlah seorang itu merekomendasi dirinya, menganggap aman. Wala yaqulu ana araftu syarra wa yakfi. Jangan terus dia mengatakan saya mengetahui kejelekan dan cukup. Bagi saya hanya sekedar mengetahui kejelekan. Jangan demikian. Bala budda an ya'rifa hadhil umura li khatari, li khatariha. Bahkan orang tersebut dia harus mengetahui bahaya tersebut, mengetahui bahaya-bahaya kejelekan tersebut. Ya. Kenapa harus mengetahuinya? Li khatariha, karena bahayanya kejelekan, sehingga jangan sampai merasa aman dengan kejelekan tersebut. Barakallahu fikum. Kata beliau, bala budan ya'rifa hadal umura li khatariha. Hendaklah orang tersebut mengetahui kejelekan-kejelekan tersebut karena bahayanya kejelekan-kejelekan tersebut. Walitakarrara nam walitukarririha ala nas. Dan yang namanya kejelekan, kata beliau, senantiasa diulang-ulang kepada manusia. Jadi mereka di dalam menyebarkan kejelekan itu bukan hanya sekali disampaikan selesai, tidak. Mereka terus mengulang-ulang kejelekan tersebut di hadapan manusia. Sehingga yang tadinya menolak, yang tadinya jiwa itu menolak karena ini sebuah kejelekan, saking seringnya diulang-ulang, lama-lama jiwa itu aqarraha, menerimanya. Inilah kejelekan terkala diulang-ulang. Dan mereka ahlu dalal wa ahlu inhiraf, di dalam menyebarkan kejelekan mereka tidak bosan, terus diulang-ulang. Barakallahu fikum. Kemudian wa da'watu ilal inhirafi wa dalali mustamiratun la tanqati'u. Ini juga yang harus kita ingat. Ya. Beliau memberikan alasan kenapa kita harus mengetahui kejelekan. Ya. Yang pertama, kata beliau, karena kejelekan perkara yang sangat berbahaya. Yang kedua, kejelekan itu senantiasa diulang-ulang oleh mereka. Ya. Senantiasa diulang-ulang terus, ya. Sehingga kalau kita melihat ahlu dalal, ahlu syirki, ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat dari kalangan musyrikin, dari kalangan ahlul bid'ah, kalau kita lihat modelnya mereka dari dulu sampai sekarang sama. Orang-orang musyrikin pun demikian. Jenis kesirikannya pun sama. Model-modelnya pun sama. Alasannya pun sama. Begitu juga orang-orang hizbiyun, mereka pun demikian. Terus mengulang-ulang subhat yang dulu. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Padahal itu subhat sudah lama sekali, sudah puluhan tahun. Ya. Tapi diulang terus. Inilah ahlu dalal. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita harus hati-hati dari kejelekan dan harus mengetahui kejelekan tersebut? Kata beliau, wa da'watu ilal inhiraf, penyeru kepada penyimpangan dan kesesatan, mustamiratun latang koti'u, terus berlangsung, tidak terputus. Ya. Orang-orang yang mengajak manusia kepada kejelekan terus berlangsung, tidak berhenti. Ya. Ini mati, ada yang menggantikan lagi, terus ya, latang koti'u, ya, tidak akan terputus. Bahkan yang datang setelahnya itu biasanya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Inilah kejelekan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la ya'ti zamanun walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman, suatu masa, kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Sehingga fitnah yang datang berikutnya pun lebih jelek daripada fitnah yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita ingat, bahwasanya ad-da'watu ilal inhirafi wa dalal, orang yang menyeru kepada penyimpangan dan kesesatan, ini mustamiratun, terus menerus, la tanqati'u, tidak terputus. Kata beliau, al-ana hunaka man yad'u ila madhhabil jahmiyah wa ila madhhabil mu'tazilah wa ila al-quburiyah wa ila sufiyah wa ila ghairi dzalika min ad-da'wati ilal inhiraf. Kata beliau, sekarang ini di sana ada sekelompok manusia yang mengajak kepada madhab Jahmiyah. Ya, ada sekelompok manusia yang mengajak kepada madhabnya orang-orang Jahmiyah. Ada yang mengajak kepada madhabnya orang-orang Mu'tazilah. Ada yang mengajak kepada orang-orang Kuburiyun, ada yang mengajak kepada Sufi, dan seterusnya. Padahal kelompok yang disebutkan ini, ya, ini sudah muncul ratusan tahun. Tapi sama ahlul batil, ahlul dolal, terus diulang-ulang, ya. Dipelajari lagi madhab Jahmiyah, dipelajari lagi Mu'tazilah, ya, terus Kuburiyunya pun seperti itu, Sufiyahnya pun seperti itu, terus inilah yang namanya kejelekan, terus diulang-ulang oleh mereka. Mereka tidak bosan. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, falaula lam nata'allam ar-radda ala haula'i wa na'rifu subhatahum la rajat hadhil umur la dhahabatis sunnah. Kata beliau, kalau kita tidak mau mempelajari bantahan kepada kebatilan tersebut, ya, kalau seandainya kita tidak mau mempelajari rad ala hadhil subha, tidak mau mempelajari bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah, tidak mau mempelajari bantahan kepada orang-orang Kuburiyun yang mereka memiliki syubhat mengagungkan orang-orang soleh, yang mereka memiliki syubhat kami tidak beribadah kepada mereka, hanya sekedar dijadikan perantara saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan syubhatnya orang-orang Kuburiyun, ya. Kalau seandainya kita tidak mengetahui syubhat-syubhatnya mereka, la rajat hadil umur, maka niscaya ahlu syar akan menang dan hilanglah sunnah. Ini kalau kita tidak mau mempelajari kejelekan. Ini kalau kita tidak mau mempelajari bantahan-kebantahan kepada syubhat mereka. Maka yang muncul apa? Yang muncul barakallahu fikum, kejelekan itu akan menang, sunnah itu akan hilang. Kalau kita tidak tahu bantahan kepada Kuburiyun, tatkala mengatakan barakallahu fikum, kata mereka bahwasanya nahnu la na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka, ini hanya sekedar perantara saja untuk menyampaikan doa kami kepada Allah, ya. Kalau kita tidak tahu itu syubhat, ini sangat berbahaya. Bisa-bisa kita membenarkan orang bagus kayak gini kalau dikatakan musyrik. Tujuannya mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya mereka hanya untuk sebagai perantara. Ini orang yang tidak tahu, terbawa syubhatnya mereka. Tapi orang yang tahu akan mengatakan alasan ini persis seperti alasannya orang-orang musyrikin zaman dahulu, ya. Alasan seperti ini persis seperti alasannya orang-orang musyrikin zaman dahulu, ya. Barakallahu fikum. Dan kalau seorang dia hanya sekedar mencukupkan dengan kebaikan, akibatnya kejelekan akan tersebar, hilanglah sunnah. Sehingga kata beliau, falabuda minal muqawamati walabuda min ma'rifatil maradi wa ma'rifatu ilajihi. Maka orang tersebut dia harus melawan kejelekan, dia harus mengetahui penyakit dan juga harus mengetahui obatnya. Kita mengetahui kesesatan Mu'tazilah, kita pun harus tahu bantahan kepada Mu'tazilah seperti apa. Kita harus mengetahui kesesatan Kuburiyun, kita pun harus mengetahui bantahan kepada Kuburiyun itu seperti apa. Inilah yang dituntut oleh seorang muslim. Sehingga ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim, seorang ahlu sunnah, jangan merasa aman dari yang seperti ini. Sehingga jangan bersantai-santai, sibukkan diri dengan talabul ilmi. Kemudian selanjutnya, fan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara Hudzaifah bima yakun wa hadha min alamati nubuwah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Hudzaifah sesuatu yang akan terjadi. Ini perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan orang-orang dari kalangan para nabi atau para rasul yang diberi khabar tersebut. Maka kata beliau, Nabi SAW di dalam hadisnya Hudzaifah mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi. Wahada min alamati nubuwah. Ini merupakan tanda kenabian. Kenapa? Karena Nabi mengkhabarkan perkara yang gaib, yang belum terjadi, ya. Ini min alamati nubuwah. Haitsu innahu yukhbiru ani syai'i qabla wuqu'ihi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dari sesuatu yang belum terjadi. Ini belum terjadi. Munculnya kelompok-kelompok, munculnya berbagai macam fitnah belum terjadi. Tapi Nabi sudah mengkhabarkan nanti akan muncul du'at ila abwabil jahannam. Akan muncul da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka, yang mereka berbicara dengan lisan-lisan kami, dan mereka itu min jildatina, dari kulit-kulit kami. Artinya kadang-kadang orang tersebut menggunakan bahasa Arab, kadang-kadang berpakaian muslim, penampilannya penampilan muslim, seperti itu. Iya. Nabi SAW mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi. Ini menunjukkan tanda kenabian dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa faedahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi dari perkara-perkara fitnah, dari perkara-perkara kejelekan. Apa faedahnya? Kata beliau di antara faedahnya min ajli ayyanabahu annasu wa yuhadzirun nas min hadhil umur idza hadatsat. Tujuannya adalah supaya manusia itu hati-hati. Manusia itu menjauhi perkara tersebut apabila terjadi. Ini diantara faedahnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan akan munculnya berbagai macam fitnah, akan munculnya berbagai macam kelompok, ya. Diantara tujuannya barakallahu fikum adalah untuk mengingatkan manusia supaya hati-hati tatkala fitnah tersebut muncul. Sehingga tatkala fitnah tersebut muncul, orang ini sudah hati-hati, ini fitnah. Barakallahu fikum. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan di dalam hadisnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nabi mengkhabarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu may ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'atu 'alaiha bi nawajid wa iyyakum wa muhtasatil umur fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Nabi mengkhabarkan suatu keadaan di akhir zaman akan munculnya fitnah. Tujuannya apa? Supaya kita hati-hati dan menjauhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang dari kalian, itu hidup lama. Ya. Barang siapa yang hidup panjang dari kalian, kata Nabi, maka sungguh akan melihat ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya, ini sebagai tanbih peringatan kepada kita, ya. Sebagai tanbih peringatan kepada kita tatkala munculnya perselisihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba tatkala munculnya perselisihan yang sangat banyak. Nabi menyebutkan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalanku dan jalannya al-khulafa'ur rasyidin, yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha wa 'atu 'alaiha binawajid. Ini yang diingatkan oleh Nabi. Tatkala muncul perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah kaum muslimin, ikhtilaf, Nabi memerintahkan supaya kita berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul. Yang dimaksud sunnah adalah tariqah, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnahnya al-khulafa'ur rasidun. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wa iyyakum wa muhtasatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang bid'ah, dari perkara-perkara yang baru. Kenapa kita harus hati-hati? Kata beliau, fa inna kulla bid'atin atau kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu adalah perkara bid'ah, dan bid'ah itu semuanya adalah sesat. Perhatikan di dalam hadis ini baik-baik, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengkhabarkan akan muncul suatu fitnah, yaitu ikhtilaf, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi juga menyebutkan solusinya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan tatkala muncul fitnah tersebut. Nabi memerintahkan untuk yang pertama kali berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul, dan yang keduanya adalah menjauhi perkara-perkara bid'ah. Ya. Ini sebagai peringatan dari kita. Ya, sebagai peringatan dari kita, tatkala kita mendapati fitnah yang seperti ini, kita itu harus hati-hati dan menempuh jalan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh berikutnya kata beliau, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujurin man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada dhalal, kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka dia akan mendapatkan dosa mislu asami man tabi'ahu, dan dia akan memikul dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min asamihim syai'a, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Maka yang seperti ini pun tanbih untuk kita, supaya kita hati-hati tatkala menyampaikan sesuatu, jangan sampai yang disampaikan itu ternyata perkara yang batil. Kenapa? Karena kalau ternyata yang disampaikan perkara yang batil, dia akan mendapatkan dosa, juga akan menanggung dari dosa-dosa orang yang mengikutinya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, qulu hadza min ajli an yakuna an-nasu 'ala ma'rifatin wa basiratin idza hadasat hadhihi al-umur. Ini semua kata beliau. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hal yang akan muncul? Ini semua kata beliau supaya manusia benar-benar di atas ilmu, di atas basirah tatkala muncul fitnah seperti ini, ya. Orang tersebut di atas ilmu, di atas basirah tatkala menghadapi fitnah tersebut. Fa yakunu indahum istidadun li muqawamatiha wa tahdhiri minha ala yahtaru biha. Ini faedahnya. Sehingga orang tersebut, ya, tatkala dia sudah tahu akan muncul berbagai macam fitnah, fitnahnya sudah disebutkan oleh Nabi, seperti ini, jalan keluarnya juga sudah disebutkan, yaitu mengikuti jalannya Nabi dan menjauhi perkara bid'ah, maka di antara faedahnya orang tersebut pun akan siap-siap menghadapi fitnah tersebut. Wa tahdhiri minha, dan akan mentahdir dari perkara-perkara kejelekan tersebut, ya. Karena sudah tahu, wah ini fitnah ini, ini syubhat, sehingga ditahdir, hati-hati dari ucapannya si fulan, ini adalah syubhat, ini adalah fitnah. Wa alla yaghtaru biha, dan orang tersebut pun mereka tidak akan tertipu, ya, dengan syubhat-syubhat yang dimunculkan. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata beliau, fa Hudzaifah radhiyallahu taala anhu fin nihayah sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza azraqa hadza madza yaf'alu. Di ujung hadis, hadisnya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah bertanya, setelah bertanya kejelekan-kejelekan yang akan muncul, muncul fitnah ini, muncul dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, ya. Di ujungnya Hudzaifah bertanya, ya, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adraka hadza madza yaf'al? Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang harus diperbuat tatkala mendapati fitnah yang seperti ini. Ya. Perhatikan di sini. Hudzaifah bertanya kepada Nabi apa yang harus diperbuat tatkala mendapati fitnah seperti ini. Maka Nabi mengatakan qala lahu. Nabi mengatakan kepada Hudzaifah, ya. Barakallahu fikum, apa yang harus dilakukan tatkala muncul fitnah seperti ini? Kata Nabi, hendaklah yang pertama antal zama jama'atal muslimin. Hendaklah engkau senantiasa berpegang teguh dengan jama'atul muslimin wa imamahum, dan imamnya mereka. Ini yang diperintahkan oleh Nabi. Tatkala muncul fitnah adalah berpegang teguh dengan jama'atul muslimin. Siapakah yang disebut dengan jama'atul muslimin? Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita supaya berpegang teguh dengan jama'atul muslimin. Kita harus benar-benar paham. Karena di sana ada suatu kelompok yang menamakan dirinya adalah jama'atul muslimin. Ya, ada. Disingkat JAMUS. Ya. Kepanjangannya jama'atul muslimin. Dan mereka menganggap sayalah yang benar. Ya, karena Nabi memerintahkan kalau muncul fitnah berpegang teguh kepada jamaatul muslimin. Ya harus mengikuti jamaah saya. Karena jamaah saya namanya jamaatul muslimin. Ya. Maka apa yang dimaksud dengan jamaatul muslimin di sini? Maka telah dijelaskan oleh para ulama. Mal muradu bi jamaatil muslimin. Apa yang dimaksud dengan jamaatul muslimin? Yang dimaksud dengan jamaatul muslimin, kata beliau, atau dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz di dalam kitab beliau Sarah Tahawiyah Ulama Mutaqaddimun. Ya, ulama al-mutaqaddimun, ulama zaman dahulu. Beliau menjelaskan arti jamaatul muslimin. Kata beliau, jamaatul muslimin hum as-sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa tiba'uhum hudan wa khilafuhum dalalun. Perhatikan yang dimaksud jamaatul muslimin. Jadi yang dimaksud jamaatul muslimin adalah mereka para sahabat. Jamaatul muslimin, mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ini disebut jamaatul muslimin. Mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Inilah yang disebut jamaatul muslimin. Jadi kalau ada suatu kelompok mengatasnamakan dirinya jamaatul muslimin, tapi amalan mereka tidak mengikuti ajaran para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, tidak mengikuti bimbingan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, berarti ini hanya sekedar nama, ya, hanya sekedar nama saja, namanya jamaatul muslimin. Tapi yang diikuti bukan bimbingan para sahabat, tapi bimbingan pimpinannya. Kalau pimpinannya mengatakan A, ikut A, ya, walaupun itu menyelisih jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah yang dimaksud dengan jamaatul muslimin. Mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Barakallahu fikum. Fatiba'uhum hudan, dan mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat, ini merupakan petunjuk. Ya. Kenapa dikatakan petunjuk? Karena mereka lah para sahabat yang mengetahui Islam secara utuh. Tahu kapan diturunkan wahyu, sebabnya apa, untuk apa, maksudnya apa. Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga mengikuti mereka para sahabat merupakan petunjuk. Wa khilafuhum dalalun, dan menyelisih mereka para sahabat adalah merupakan kesesatan. Jadi kalau ada seorang beragama dia sudah menyelisih jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, berarti orang tersebut dia telah sesat. Walaupun dia mengatasnamakan jamaatul muslimin, ya. Maka di sini Nabi memberikan nasihat kepada Hudzaifah bin Yaman, kalau kita mendapati fitnah, ya, yang disebutkan tadi, apa yang harus dilakukan? Nabi mengatakan berpegang teguhlah dengan jamaatul muslimin. Adapun yang dimaksud jamaatul muslimin adalah mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Nah, sekarang selanjutnya dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i, apa itu hakikat berpegang teguh dengan jamaatul muslimin? Hakikatnya bagaimana berpegang teguh dengan jamaatul muslimin? Ya. Hakikat berpegang teguh dengan jamaatul muslimin, yaitu mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata beliau, kata Imam Syafi'i rahimahullah, hakikat seorang berpegang teguh kepada jamaatul muslimin, ana man qala bima taqulu bima jamaatul muslimin faqad lazima jama'atahum, wa man khalafa ma taqulu bihi jama'atul muslimin faqad khalafa jama'atahum allati umira biluzumiha. Kata beliau, hakikat seorang berpegang teguh dengan jama'atul muslimin, hakikatnya adalah orang tersebut berbicara seperti apa yang diucapkan oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, orang tersebut berbicara seperti apa yang diucapkan oleh para sahabat. Maka kalau orang tersebut sampai ucapannya menyelisih apa yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, berarti mereka telah menyelisih jamaatul muslimin yang diperintahkan untuk mengikutinya. Inilah hakikat berpegang teguh dengan jamaatul muslimin. Barakallahu fikum. Yaitu berbicara seperti apa yang diucapkan mereka dan jangan menyelisih. Tatkala para sahabat mengatakan ini haram, ya kita katakan haram. Jangan terus, tapi menurut pimpinan saya enggak apa-apa yang seperti ini. Yang penting kan hatinya. Tidak bisa seperti itu. Barakallahu fikum. Inilah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hadhihi minal usmati minal fitani. Inilah merupakan penjagaan dari fitnah, ya. Penjagaan dari fitnah itu dengan mengikuti jamaatul muslimin. Yang dimaksud jamaatul muslimin, mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ai antakuna ma'al jama'ati. Hendaklah orang tersebut bersama dengan jamaah, itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi biltizami jama'atil muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat supaya kita bersama dengan jama'atul muslimin. Itu jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, akhrajahul hakim, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau Al-Mustadrak pada jilid yang pertama halaman 115. Nabi mengatakan, yadullahi 'alal jamaah wa man sadza sadza finnar. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala alal jamaah, di atas jamaah. Artinya orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Maka barang siapa yang dia memisahkan diri, yaitu tidak mau mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, maka sungguh dia telah memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Ini orang yang tidak mau mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi orang-orang yang dia menyelisih jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khalafal jamaah faqad khala'a ribqatal islami min unukihi. Barang siapa yang dia menyelisih jamaah, itu jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, faqad khala'a ribqatal islam min unukihi, berarti dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Maka Syekh Shalih Fauzan beliau menyebutkan, wala yakunu jamaah illa bisyartain. Tidaklah dikatakan jamaah kecuali tatkala terkumpul dua syarat. Setelah dikumpulkan dalil, Syekh Shalih Fauzan menyimpulkan, tidaklah dikatakan suatu jamaah kecuali tatkala terpenuhi dua syarat. An yakuna minhajuhum alkitab wa sunnah wa minhajus salafis salih. Yang pertama, dikatakan suatu jamaah ya. Yang pertama, dikatakan suatu jamaah ya. Hendaklah jalan yang mereka ikuti adalah jalan alkitab wa sunnah, juga jalannya as-salafus salih. Ini yang pertama, jalan yang ditempuh oleh orang tersebut mengikuti Alkitab wa Sunnah, juga mengikuti jalannya as-salafus soleh. Inilah baru bisa dikatakan jamaah. Sehingga kalau orang tersebut masih menyelisih jalan Al-Quran, masih menyelisih jalan as-sunnah, tidak bisa dikatakan jamaah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, an yakuna laha imamun muslimun tarji'u ilaihi. Hendaklah orang tersebut dia memiliki pemimpin ya, waliyul amr, yang dia senantiasa taat kepadanya, kembali kepadanya. Ini syarat yang kedua ya. Kalau orang tersebut dia mengikuti jalan Alkitab wa Sunnah tapi dia gak mau taat kepada pemimpin, ya tidak bisa dikatakan jamaah. Sehingga syarat yang kedua, hendaklah dia memiliki imam, yaitu penguasa yang dia akan kembali kepadanya, mentaatinya, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kalau terkumpul dua perkara ini, jalan yang dia tempuh mengikuti Alkitab wa Sunnah, mengikuti manhajnya salafus salih, kemudian dia menjadikan waliul amr, penguasa, sebagai orang yang untuk ditaati dalam perkara yang ma'ruf, inilah yang disebut dengan al-jama'ah. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, wal ahaditsu fi hadzal bab katsirah. Hadis-hadis yang menjelaskan bab ini, perintah supaya kita mengikuti jalannya para sahabat, perintah supaya kita berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah, perintah supaya kita mendengar dan taat kepada penguasa, sangatlah banyak. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni tariqun fikum ma intamassaktum bihi lang tadzilu ba'di, kitabullahi wa sunnati. Di antaranya adalah satu dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Tamhid, jilid yang ke-24 halaman 331. Nabi mengatakan, inni tarikun fikum, aku tinggalkan untuk kalian, ma intamassaktum bihi, apabila kalian benar-benar berpegang teguh dengan perkara tersebut ya, lang tadilu ba'di, kalian tidak akan tersesat sepeninggalanku. Apa itu? Yang pertama adalah kitabullah wa sunnati. Yang pertama adalah Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi. Itu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjamin kalau orang tersebut benar-benar mengikuti kitabullah Al-Quran, mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan selamat, tidak akan tersesat sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sayati fil ahadisi halatul ghuraba fi akhir zaman, dan akan datang hadis-hadis yang lainnya lagi tentang keadaan orang yang asing di akhir zaman. Akan datang pembahasannya dalam kitab ini, bagaimana keadaan orang-orang yang dia barakallahu fikum, orang yang asing di akhir zaman. Barakallahu fikum. Ini diantara dalil yang memerintahkan kita supaya berpegang teguh kepada Alkitab wa Sunnah. Kembali kepada bimbingan Alkitab wa Sunnah dengan mengikuti manhajnya Salafus Saleh. Adapun dalil yang memerintahkan supaya kita mendengar kepada imam kita, penguasa kita, ini juga sangat banyak. Di antaranya adalah hadisnya Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Hadisnya Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sam'u wa ta'atu 'alal muslimi fima ahaba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Kata beliau, hendaklah mendengar dan taat kepada penguasa muslim dalam perkara yang engkau cintai atau dalam perkara yang benci-benci. Ya, jadi mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang dicintai atau dalam perkara yang dibenci. Malam yukmar, selagi tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Fa'idha umira bimaksiatin, apabila diperintahkan oleh penguasa tersebut untuk bermaksiat, maka fala sam'a wala ta'ata. Tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat kepada penguasa tersebut. Barakallahu fikum. Innama ta'atu lil ma'ruf. Yang namanya taat kepada penguasa itu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Barakallahu fikum. Dan di sana masih banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang arti jamaah tadi. Kata beliau, diantaranya adalah hadis-hadis tentang keadaan orang yang asing di akhir zaman. Wa ma lahu minal ajri, yang menjelaskan tentang keadaan pahala yang didapatkan oleh orang yang asing di akhir zaman. Wa mulazamatu jamaatil muslimin. Maka kata beliau, yang namanya berpegang teguh dengan jamaatul muslimin itu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, fihal usmatu. Ya, ini fihal usmah. Ini keselamatan, ya, merupakan keselamatan, terjaga dari kejelekan. Ini orang yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi sebaliknya, man sada an jamaatil muslimin fahuwa ala khata'in. Dan barang siapa yang dia menyelisih jamaatul muslimin, tidak mau mengikuti jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka ini merupakan khata'un, kesalahan, kesalahan yang fatal. Wa ala safiril halak, dan orang tersebut berada di ujung kebinasaan. Pasti orang tersebut akan binasa. Sehingga kata beliau, alaika antal jamaatul muslimin wa imamil muslimin, dan hendaklah engkau berpegang teguh dengan jamaatul muslimin, yaitu mengikuti jalannya para sahabat dan mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin, yakni bisam'i wa ta'ati li wali amril muslimin, yaitu senantiasa untuk mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. La takun wal jama'atu la takunu illa bi imam. Yang namanya jamaah tidaklah terwujud kecuali dengan adanya penguasa. Kalau enggak ada penguasa yang ditaati, yaitu namanya bukan jamaah. La budda minal imam wa la yakunu jama'atan biduni imam yaquduhum wa yuhmihim wa yadiru su'unahum. Maka kata beliau, tidaklah terwujud suatu jamaah tanpa adanya imam yang dijadikan tuntunan, yang akan melindungi mereka, bahkan akan mengatur urusan-urusan mereka. Sehingga kata beliau, fala budda min imamin yarji'una ilaih. Sehingga yang namanya jamaatul muslimin, harus di sana ada penguasa yang ditaati. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, jamaatul muslimin tatkala terpenuhi dua syarat. Orang tersebut mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti manhajnya Salafus Saleh. Yang kedua, di sana ada imam, pemimpin, penguasa yang ditaati. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika.